kau berikan. Sejak dahulu dan kau pun tahu aku selalu mengkhianatimu. Percuma saja kau berikan semua kata cintamu. Aku ingin bebas dan terbang jauh kehidupanku. Jangan kau harapkan cintaku, ku hanya ingin kau bahagia meski tak bersamaku. Kembali kau datang.